بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita masih dalam bacaan kita dari Syarhul Hadith Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadith yang ke-38. Kemudian Syekh berkata rahimahullahu ta'ala, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي عند الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepada aku bin nawafili, ya maksudnya dengan amalan-amalan sunnah. Nah, yakni ba'dal fara'id, maksudnya setelah dia melakukan dan membenahi amalan-amalan wajibnya, dia juga setelah itu berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, karena ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu, hal-hal yang wajib kemudian baru hal-hal yang disunnahkan. والفعل ولا يزال يدل على الاستمرار, dan fi'il kata kerja yang ada pada kalimat ولا يزال يدل على الاستمرار, itu menunjukkan istimrar, terus menerus, jadi bukan hanya sekali-sekali. Nah, yani ويستمر, yaitu terus menerus dia melakukan amalan-amalan sunnah tersebut setelah sebelumnya dia membenahi dan melaksanakan hal-hal yang wajib. Abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ya'ni ba'da al-fara'id, maksudnya setelah melakukan hal-hal yang wajib. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla. Hatta tahtamilu huna al-ghayah, hatta ada ihtimal, kemungkinan maknanya al-ghaya, hingga sampai. Watahtamil, watahtamilu at-ta'lil, bisa pula hatta bermakna at-ta'lil. At-ta'lil yakni menjadi sebab, artinya bahwasanya yang dimaksud ta'lil buat sebab-sebab seseorang meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu telah melakukan hal-hal yang wajib, kemudian juga berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang disunnahkan. Fa'ala al-awwal yakunu al-ma'na anna taqarrubahu ila Allah yusiluhu ila mahabbatillah. Hatta yang bermakna ghaya, hingga sampai, maknanya yang terkandung di dalamnya, kalau itu makna ghaya, bahwasanya takarrubnya dia, pendekatan dirinya kepada Allah melalui amalan-amalan wajib, kemudian setelah itu dia terus menerus dalam amalan-amalan sunnahnya, yusiluhu, bisa pula yuwassiluhu ila mahabbatillah, akan mengantarkan dia sampai kepada cinta Allah Azza wa Jalla. Wa 'ala tsani, kemudian yang kedua, kalau itu maknanya adalah ta'lil illa sebab, yakunu al-ma'na la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil, wa orang tersebut terus menerus mendekatkan diriku, mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Wa yakunu hadha taqarrub sababan li mahabbati, sehingga taqarrubnya itu, ibadah-ibadahnya tadi menjadi sebab dia meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa yakunu hadha taqarrub sababan li mahabbatihi. Wal ghayatu wahidah. Walaupun ghaya wahidah, maksudnya tujuannya, puncaknya, seluruhnya, baik yang bermakna ta'lil ataupun yang bermakna makna ghaya, maknanya satu. Maknanya apa? Satu, itu apa? Intinya bahwa seseorang akan meraih cinta dari Allah Azza wa Jalla. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Jika aku mencintai hamba tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Apa maksudnya? Bahwa aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Ais sadattuhu fi kulli ma yusma'u. Ai aku memberikan dia as-sadad, ketepatan. Itu taufik. Ya. Pada segala apa yang didengar. Fala yasma'u illa ma fihi al-khair. Sehingga si hamba itu tidak akan mendengarkan kecuali yang padanya kebaikan. Walaysa al-ma'na anna Allah yakunu sam'ul insan, bukan maknanya bahwa Allah yang menjadi pendengarannya pada seseorang, bukan. Seperti dipahami oleh sebagian orang. Maksudnya Allah yang menjadi pendengarannya, bukan. Tapi maksudnya Allah memberikan dia ketepatan, taufik, sehingga segala yang dia dengar hanya perkara-perkara yang baik saja. Naam. Walaysa al-ma'na anna Allah yakunu sam'al insan, bukan maknanya bahwa Allah menjadi pendengarannya. Li'anna sam'al insan hiya sifatu min sifatih, karena pendengarannya manusia itu adalah salah satu di antara sifat-sifatnya. Ay sifatul insan muhdith, sifatnya manusia itu baru. Ba'da allam takun, tapi ba'da allam yakun, di mana sebelumnya tidak ada. Wa huwa sifatun fihi, dan itu sifatnya padanya. Ay fil insan, pada manusia. Naam. Jadi tidak akan mungkin mau dikatakan bahwasanya Allah menjadi pendengarannya, tetapi bahwasanya Allah lah yang memberikan taufik kepada orang itu ketika dia telah membenahi amalan-amalan wajibnya, kemudian terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah tambahan tadi, sehingga Allah pun memberikan kepadanya ketepatan, ya, dalam pendengarannya. Dia tidak akan mendengar kecuali hal-hal yang baik saja. Nah, wakadzalika yuqal, demikian pula penjelasan ini dikatakan pada fi basarihi alladhi yubsiru bih. Ya, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Naam. Ai anna Allah yusaddidu fi ma yara. Fa fi ma yara, wa Allah akan memberikan as-sadad, ya, ketepatan pada perkara yang dilihat. Fala yara illa ma kana fihi khair, sehingga ia pun tidak akan melihat kecuali yang padanya kebaikan. Wa la yanduru illa ila ma kana fihi khair, ia tidak akan memandang, ya, kecuali yang padanya kebaikan. Wa yaduhu allati yabtushu biha, yabtushu biha, demikian pula aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Yuqalu fiha ma sabaqa fis sam'i, maka penjelasannya sama pada penjelasan pada masalah pendengaran. Ai anna Allah ta'ala yusaddidu fi batshihi wa 'amali bi yadihi, wa Allah akan memberikan ketepatan dan taufik pada pemegangannya, pada amalan perbuatannya dengan tangannya. Fala ya'malu illa ma fihi al-khair, sehingga dia pun tidak melakukan suatu amalan kecuali yang padanya ada kebaikan. Wa ridahu allati yamshi biha, demikian pula aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ay yusaddidu aydha bimashyi, Allah akan memberikan taufik, ya, pada perjalanannya, langkahnya. Fala yamshi illa ila al-khair, sehingga dia tidak akan mau berjalan dan tidak akan melangkahkan kakinya kecuali yang padanya kebaikan. Nah, Allah memberikan taufik, ya, memberikan hidayah sehingga dia akan mendatangi tempat-tempat yang baik. Naam. Wala in sa'alani la utiyanna, apabila dia meminta kepada aku, la utiyannahu, niscaya aku akan memberikan padanya ai da'ani bi syai'in, dia berdoa pada aku dengan sesuatu, wa talaba minni syai'an, dan dia meminta kepada aku sesuatu, lauti la ataituhu, niscaya aku akan memberikannya kepadanya, kata Allah. Wala in ista'adzani la u'idanna, apabila dia meminta perlindungan kepada aku, kata Allah, la'u'idhannahu, niscaya aku akan memberikan perlindungan padanya. Fadzakara as-su'al alladhi bihi husulul matlub, maka dalam hadis qudsi ini disebutkan as-su'al, yaitu permintaan, alladhi bihi husulul matlub, yang dengannya akan terwujud apa yang diinginkan. Wal isti'adha allati biha an-najawa minal marhub, kemudian isti'adha, permohonan perlindungan yang padanya keselamatan dari perkara yang ditakuti. Wa akhbara anna subhanahu wa ta'ala yu'ti hadzal mutaqarrib bi ilayhi bin nawafil yu'tihi mas'ala wa yu'idhu mimma ista'adha. Dan Allah mengabarkan dalam hadis qudsi ini, wa Allah akan memberikan kepada orang yang bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan sunnah tadi, yu'tihi mas'ala, Allah akan memberikan apa yang dia minta, wa yu'idhu mimma ista'adha, dan Allah akan memberikan perlindungan terhadap apa yang dia berlindung darinya. Qala fi hadzal hadits fawaid, dalam hadis ini beberapa fawaid. Yang pertama, isbatul wilayah lillahi azza wa jal, penetapan al-wilayah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Anna lillahi ta'ala awliya, wasanya Allah memiliki wali-wali. Wahada qaddal alaihi al-Quranul Karim, dan ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran yang mulia. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula ditimpa kesedihan. Siapa mereka itu? Wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang beriman dan adalah mereka itu bertakwa. Jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla, orang-orang yang telah benar-benar menjaga amalan-amalan wajibnya, kemudian juga setelah itu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, dan tentunya juga mereka adalah orang-orang yang berupaya dan berusaha menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kebarang siapa yang ingin menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah dia orang-orang yang beriman. Naam, dan keimanan adalah dibangun di atas ilmu, kemudian amal saleh. Naam, kemudian ketakwaan, yang dengannya dia ia berupaya untuk melindungi dirinya dari perkara-perkara naam yang menyebabkan murka Allah azza wa jalla, yaitu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarangnya. Naam. Yang kedua, karamatu awliya'illahi ala Allah, kemuliaan, karamahnya wali-wali Allah terhadap Allah. Haitsu kana alladhi yu'adihim qad adana Allahu bil harb, bahwasanya siapa yang mengganggu dan memusuhi wali-wali Allah, niscaya Allah akan mengumumkan peperangan terhadapnya. Naam. Jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman secara umum sesuai dengan tingkatan keimanan dan amal saleh mereka. Naam. Yang ketiga, anna mu'adata awliya'illahi min kabairi dzunub, wasanya mengganggu wali-wali Allah dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, termasuk diantara dosa-dosa besar. Li'anna Allah ja'ala dhalika idzanan bil harbi, karena Allah menjadikan ya bentuk gangguan terhadap mereka adalah bentuk pengumuman peperangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian annal faridata ahabbu ila Allah minan nafilah, wasanya perkara yang wajib, amalan-amalan wajib lebih dicintai oleh Allah dari amalan-amalan sunnah. Karena itu hendaknya kita membereskan dahulu perkara yang wajib, kemudian amalan-amalan tambahan sunnah lainnya. Liqaulihi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Kemudian yang setelahnya, al-isyaratu ila anna awamir Allah azza wa jalla naw'an faraid wa nawafil. Juga dalam hadis ini isyarat bahwasanya perintah Allah itu ada dua, ada perintah yang sifatnya wajib dan ada perintah yang hukumnya sunnah ghairul lazim. Jadi hal yang sunnah juga diperintahkan, cuma perintah ghairul lazim, tidak wajib. Naam. Jadi perintah ada dua, ada perintah wajib dan ada perintah anjuran. Naam. Kemudian isbatul mahabbah lillahi azza wa jalla, penetapan cinta bagi Allah azza wa jalla. Wa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai siapa-siapa yang berhak untuk dicintai. Liqauli ahabbu ilayya mimma iftaraktu alayhi, ya. Lebih aku cintai, ya, yaitu berupa apa-apa yang aku wajibkan terhadapnya. Wal mahabbatu sifatun qa'imah bi dzatillah subhanahu wa ta'ala, dan sifat cinta ini adalah sifat yang qa'imah, yang berdiri, ya, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min thamaratiha al-ihsanu ila al-mahbubi wa thawabihi wa qurbihi min Allah azza wa jal. Dan diantara buah dari perkara tersebut adalah al-ihsan, bentuk perbuatan baik, ila al-mahbubi, terhadap yang dicintai. Naam. Wa thawabuhu wa thawabihi wa qurbihi min Allah azza wa jal, demikian pula balasan dan kedekatan, ya, orang yang dicintai dari Allah azza wa jal. Kemudian yang ketujuh, annal amala tatafadhal hiya bi nafsiha, amalan itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, tidak semua sama. Naam. Yang kedelapan, ad-dilalatu ala madhhab ilai al-sunnah wal jamaah min anna al-iman yazidu wa yanqus, juga dalam hadis ini menunjukkan dilala apa yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu, dan keimanan juga bisa berkurang dengan bermaksiat. Lianna al-amala minal iman, karena amalan-amalan itu bagian daripada keimanan. Fa idza kanat tatafadhal bi mahabbatillah, apabila yang demikian itu juga berjenjang, bertingkat pada cinta Allah azza wa jalla kepadanya, yalzamu min hadza, maka ini mengharuskan anna al-iman yazid, wa keimanan itu bisa bertambah, wa yanqusu, dan juga bisa berkurang, bihasabi tafadhuliha, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Yang kesembilan, fi anna fi mahabbatillah azza wa jalla tasdidul 'abdi bi sam'ihi wa basari wa yadihi wa rijlihi muayyidan min Allah azza wa jalla, sesungguhnya pada cinta Allah azza wa jalla, jika seseorang telah dicintai oleh Allah azza wa jal, maka cirinya apa? Tasdidul abdi, bahwa Allah akan memberikan kepada orang tersebut ketepatan fi sam'ihi, dalam pendengarannya, bahwa dia tidak akan mendengar kecuali yang baik pula. Wa basarihi, Allah akan memberikan taufik kepada penglihatannya sehingga dia tidak mau melihat kecuali apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wa yadihi, demikian pula Allah akan memberikan taufik as-sadat kepada tangannya, dia tidak mau menyentuh, memegang kecuali apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wa rijlihi, demikian pula juga pada kakinya, bahwa dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali pada apa-apa yang Allah cintai dan ridhai. Muayyidan min Allah azza wa jal, dia akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah azza wa jal. Jadi apabila seseorang kita melihat bahwa dia masya Allah pendengarannya dia gunakan pada perkara-perkara dicintai oleh Allah, penglihatannya, tangannya, kakinya, maka ketahuilah dia telah meraih cinta Allah azza wa jal. Dia adalah orang-orang yang termasuk dicintai oleh Allah. Dia dari kalangan wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Naam. Yang kesembilan, yang terakhir, annahu kullama sadada al-insanu taqarruban ila Allah, bahwa setiap kali seseorang semakin bertambah pendekatannya kepada Allah, yaitu dengan amalan salihnya, ya, bil amali salihah, fa inna dhalika aqrabu ila ijabati du'ahi, maka yang demikian itu akan lebih dekat doanya akan diterima. Hanya sekali apa, semakin orang itu menjaga amalan-amalan wajibnya, semakin dia terus-menerus menjaga amalan-amalan sunnahnya, naam, semakin dia beribadah kepada Allah azza wa jal, maka itu akan semakin dekat bahwasanya doanya sangatlah diterima oleh Allah azza wa jal. Ila ijabati du'ahi wa i'anatihi wa naam wa i'adatihi, juga akan semakin dekat untuk dia mendapatkan perlindungan dari Allah, mimma yasta'idullah bihi minhu, dari perkara yang ia bermohon perlindungan, ya, kepada Allah darinya. Liqaulihi ta'ala fil hadis, berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi tadi, wala in sa'alani la utiyanna, jika dia minta aku akan beri, wala in ista'adani la uidanna, jika dia memohon perlindungan kepada aku akan lindungi. Jadi apabila kita menginginkan doa-doa kita dikabulkan mustajabah, maka hendaknya kita memperbaiki amalan-amalan yang wajib terlebih dahulu, kemudian terus-menerus dalam amalan-amalan sunnah. Maka insya Allah dengan perkara ini doa-doa kita akan semakin dikabulkan, dan juga permohonan, permintaan, perlindungan kita kepada Allah Azza wa Jal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian secara singkat dari hadis ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.